tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala kalanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Patahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sungguh yang telah pudar. Takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi relakan segala galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguhnya telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadi terang untuk kemuliaannya. Bulunya terkulai, takkan dipatah. Jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguhnya telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadi terang.